Dosa tak kalau kita kata dalam hati, orang ni semayang depan pintu besar, orang nak lalu tak boleh. Banyak lagi tempat lain boleh semayang. Bodoh sungguh. Ha. Jawabnya kalau lintasan di dalam hati taklah berdosa. Neh. Ha. Tapi memang perbuatan itu perbuatan yang bodoh. Disebut di dalam kitab-kitab fiqh, hukumnya haram memudaratkan kepada orang. Dia antara contoh-contoh mudarat di masjid, kita halang orang lalu. Kita semayang depan pintu. Orang nak masuk tak boleh, sakut kita. Tak? Ha. Ataupun maknanya orang tengah ramai-ramai duduk belakang, dia duduk baring situ. Dengar gini, kaki gedik ketak-ketak-ketak-ketak. Ha? Dia boleh duduk seorang, yang tepatnya boleh duduk 4 orang. Tapi dia duduk seorang. Ini haram kata ulama. Tak? Dilarang oleh Nabi SAW memberi mudarat atau menyempitkan orang. Maka dalam bab sutrah, siapa yang melintas depan orang semayang, hukumnya haram. Melainkan beberapa masalah. Di antaranya, orang yang semayang depan pintu. Maka kita lintas di depan dia, tidak haram. Eh? Haa.